Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، إخوتي في الله رحمني ورحمكم الله، kita memulai pada pagi ini kajian kitab Al-Qawaidul Arba'ah karya Syekhul Islam Al-Imam Muhammad Ibn Abdul Wahhab Ibn Sulaiman Al-Tamimi rahmatullahi alaih rahmatan wasi'ah. Kitab ini salah satu kaidah-kaidah tentang tauhid, fondasi tauhid yang beliau tulis untuk memperkokoh tauhid seorang mukmin, dan dengannya dia mengetahui kelemahan syubhat-syubhat yang selalu dipegangi oleh para musyrikin dari kuburin atau yang lainnya, dan dalam silsilah para ulama sebutkan kitab ini memang dikaji setelah kita menamatkan salah satu usul. Kita mulai di mukaddimah beliau sebutkan Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah Ar-Rahmanirrahim yang maha penyayang dan maha pengasih rahmat. Demikian mukaddimah seperti kitab-kitab beliau yang lain, dan seperti itu pula para ulama lain selain beliau membuka dan memulai kitab mereka dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Satu, karena itu bersuri toladan dengan Quranul Karim, Kitabullah, yang Allah mulai dengan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Karena di dalamnya adalah ilmu dan perkara penting, penjelasan iman dan tauhid, maka dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, beliau bersuri toladan pula dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam surat-menyurat beliau, yang selalu dimulai surat-surat beliau dengan bismillah. Seperti surat beliau kepada Heraklius, pembesar Romawi, Bismillahirrahmanirrahim, min Muhammad Rasulullah ila Herakla azimir Rum aslim taslam, dan seterusnya. Karena dua surat ini. Adapun hadis-hadis yang ada seperti hadis Abu Sa'id Al-Khudri maupun yang lain, kullu amrin dibal la yubda'u fihi bi bismillah fahuwa aqta atau fahuwa abtar, setiap perkara yang punya kepentingan, perkara muhim, penting, dan tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim atau dilewat lain, tidak dimulai dengan hamdalah, alhamdulillah, maka itu terputus. Artinya terputus barokahnya, terputus manfaatnya, semua riwayat-riwayat bermakna dengan itu dhaif, bahkan sebagiannya dhaif jiddan, seperti para ulama hadis sebutkan, Syekh Nasir al-Albani maupun yang lain, semuanya dhaif. Maka bukan itu dasarnya para ulama, pegangan mereka, tetapi dua tadi. Karena Quran memulai dengan itu, maka bercermin dengan Quran. Karena ini pun kitab ilmu, menjelaskan tauhid. Dan yang kedua, karena itu pula meniru Rasulullah SAW dalam surat menyurat beliau, karena itu juga dakwah dan ilmu yang disampaikan kepada raja-raja dan pembesar-pembesar dunia di waktu itu. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sedikit masuk lebih terperinci. Bismillahirrahmanirrahim ini tentunya jar wal majrur. Tentunya jar wal majrur. Ba itu jar, harful jar. Isim itu majrurnya, bismi. Jar wal majrur ini punya muta'alliq. Dalam bahasa Arab jar wal majrur itu ada yang berkaitan dengannya. Dia tidak berdiri sendiri. Misalnya kalau kamu katakan abi fil bait, ayahku di rumah. Fil bait ini bukan menjadi khobar, abi mubtada. Fil bait ini bukan khobar sebetulnya, cuman dia muta'alliq bi khobarin mahdzuf, terkait dengan khobar yang tidak disebutkan. Dan itu difahami dalam bahasa Arab takdirnya kain atau maujud. Sehingga takdir kalam abi maujudun fil bait, abiku ada di rumah. Setiap jar wal majrur demikian. Maka di bismillah pun bismi ini muta'alliq dengan mahdzuf. Ada yang dibuang. Yang dibuang ini apa? Ada sedikit khilaf di kalangan para ulama lugah. Cuman yang dikuatkan oleh ulama-ulama belakangan, dan sepertinya Ibnu Qayyim cenderung kepada pendapat ini pula, bahwa muta'alliqnya ini mereka takdirkan fi'il, kata kerja khusus, fi'lun khos, khusus terkait yang bismillah dimulai padanya, mutaakhir, dan letaknya di belakang. Dan letaknya di belakang. Adapun kenapa fi'il, mereka sebutkan karena setiap aktivitas, setiap amal perbuatan manusia, ya fi'il, pekerjaan. Kamu membaca, pekerjaan. Kamu menulis, kamu mensyarah, kamu, semuanya adalah pekerjaan. Makanya mereka sebutkan fi'il, kata kerja. Khusus atau khos artinya terkait setiap pekerjaan yang kamu baca bismillah di situ. Khusus. Tergantung, sekarang kamu menulis ini karena karya tulis, maka takdirnya bismillahi aktub, dengan nama Allah aku menulis. Atau kalau kamu sudah mau makan, bismillah, takdirnya bismillahi akul, dengan nama Allah aku makan. Makan, menuliskan beda-beda. Makanya disebutkan kata kerja khusus sesuai dengan yang kamu baca bismillah pada permulaannya. Yang ketiga, mutaakhir, mereka sebutkan kata kerja ini belakangan. Artinya letaknya di belakang setelah bismillah. Karena itu lebih adab dan lebih sopan, lebih adab kepada Allah. karena tujuannya memang mencari barokah kepada Allah, berzikir memuliakan Allah, meminta pertolongan dengan menyebut namanya. Maka lebih tepat kalau itu di belakang, dengan nama Allah aku menulis ini, dengan nama Allah aku makan, dengan nama Allah aku minum, dan seterusnya. Akan kurang tepat misalnya kalau dikatakan kata kerja ini di depan, bismillahnya di belakang. Misalnya aku makan, bismillah, dengan nama Allah. Aku menulis, dengan nama Allah. Seakan perbuatan kita lebih utama, lebih mulia, sehingga disebut di depan sebelum bismillah, ini kurang baik. Hanya seperti kata Imam Al-Qayyim, dikuatkan kata kerja ini letaknya di belakang, karena itu lebih adab dan lebih cocok dengan tujuan kita mengucapkan bismillah, mencari barokah, meminta pertolongan kepada Allah dengan menyebut namanya. Tadi kita sebutkan, atau para ulama sebutkan, sama kalaupun itu dikatakan kata kerja ataupun isim muta'alliqnya yang terkait dengan bismillah ini, karena kedua-duanya ada di dalam Quran. Kata kerja misalnya Allah sebutkan dalam Iqra, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kata kerja bismi rabbika, Iqra kata kerja. Atau itu isim, ada juga di dalam Quran. Seperti yang Allah ceritakan tentang Nabi Nuh, wa qala rkabu fiha bismillahi majreha wa mursaha. Isim majreha pemursaha. Fi'il pula seperti yang Allah sebutkan tentang Nabi Sulaiman, yang Belgis katakan surat Nabi Sulaiman, innahu min Sulaiman wa innahu, isi surat beliau, bismillahirrahmanirrahim alla ta'lu alayya wa tuni muslimin. Fi'il bismillah, jangan kalian sombong, dan datang kepadaku kalian dalam keadaan Islam, berislamlah, berimanlah. Tadi kelupaan. Bahwa ini juga termasuk selain sunnah Rasulullah SAW dalam surat menyurat beliau, ini pula sunnah para nabi sebelum beliau. Dalam permulaan tulisan dan surat menyurat para nabi semua sebelum Rasul Sallallahu SAW wa alaihi wasallam, semua dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim, seperti Nabi Sulaiman ketika ngirim suratnya kepada Ratu Saba Belgis. Dan Allah kisahkan itu dalam surat Saba, wa innahu min Sulaiman, innahu min Sulaiman, wa innahu, isinya bismillahirrahmanirrahim alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Kembali kepada bismillahirrahmanirrahim, ba di dalam bismillah ini maknanya ada dua, lil musahabah wal isti'anah, untuk menyertai dan, atau bukan menyertai, menyertakan dan meminta pertolongan. Dengan ini arti dari bismillah, dengan nama Allah aku menyertakan nama Allah dalam tulis, aku menulis ini. Atau kalau kamu makan, aku menyertakan nama Allah, bismillah, dalam aku makan ini, agar makanan ini barokah. Atau kalau tulisan, agar tulisan ini bermanfaat, barokah. Sekaligus isti'anah, dengan nama Allah aku meminta pertolongan kepadanya untuk diberi taufik, diberi bantuan agar tulisan ini betul-betul ikhlas karenanya, bermanfaat bagi umat, dan begitu seterusnya. Ba ini untuk menyertakan dan untuk meminta pertolongan. itu makna dari ba. Bismillah isim, bismillah isim, isim ini dalam bahasa Arab terambil dari, ada yang menyatakan, ada dua pendapat, isim ini terambil dari wasm, dari kata bakunya wasmun, wausimin, atau terambil dari kata sima, sima, sin mim tak marbutoh, sima, simatun. Kalau yang pertama dari wasem, wasem itu maknanya tanda, alamat, semacam stempel. Artinya dengan ini nama isim itu disebut isim dari kata ini terambil dari wasem, bahwa nama itu menjadi tanda bagi yang punya nama, seakan ditempel dengan nama-nama itu. Ini Ahmad, ini stempelnya, tandanya, seakan seperti itu. Ini Khalid, ini Zaid, ini Amr, dan seterusnya. Sehingga ketika disebut padamu misalnya, saya tadi ketemu sama Khalid, sama Amr, tampak kemudian tanda itu di benakmu, oh, Khalid ya, ini ma'ruf bagi kamu, Khalid itu siapa, Amr itu siapa, menjadi tanda bagi mereka, rambu, dengannya kamu membedakan yang satu dengan yang lain. Atau kalau diambil dari sima, sima ini artinya al-ulu, as-sumu, yang tinggi, apa yang mulia, yang tinggi atau yang mulia, disebut demikian karena nama kemuliaan bagi orangnya yang punya nama, kemuliaan. Khalid, Muhammad, Zaid, Amr, kemuliaan baginya. Atau tinggi dalam artian juga seakan itu mengangkat dia, baik kehormatannya ataupun orangnya. Artinya misalnya kalau dikatakan padamu, anu Abdurrahman itu begini begini tadi, dia bilang begini, seakan naik Abdurrahman ini, Abdurrahman yang begini orangnya, yang putih, yang gemuk, yang besar, yang begini begini, dengan nama itu seperti naik muncul ke permukaan kamu sehingga tahu Abdurrahman yang ini. Makanya kemudian disebut nama isim, imma dari wasem tadi, tanda bagi yang punya nama, atau dari sima yang artinya naik atau kemuliaan bagi orangnya. Bismi Allah, Allah ni lafzul jalalah. Dan seperti Sibawai sebutkan, di gurunya pula Imam Khalil ibn Ahmad Al-Farahidi rahimahullah, bahwa Allah A'raful Ma'arif, sebagai isim ma'rifat, paling ma'rifat. Dalam nahwu ma'ruf ya, ada ma'rifat, ada nakiro. Nah, Allah ini ma'rifat paling ma'rifat, sehingga yang lain-lainnya dari nama Allah jika dinisbatkan kepadanya menjadi sifat. Yang lainnya ketika dinisbatkan kepada Allah menjadi sifat. Seperti ini Ar-Rahman Ar-Rahim, menjadi sifat bagi Allah. Dan seperti Allah sebutkan dalam Al-Hasyr, Allahul ladzi la ilaha illahu al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarun mutakabbir. Semua itu menjadi sifat bagi Allah. Karena kuatnya atau saking ma'rifatnya nama Allah ini. Allah ini mustaq, terambil dari kata bakunya. Terambil dari kata bakunya ilah, ilahun, yang maknanya dzul uluhiyah wal ibadah, yang memiliki ketuhanan, peribadatan hanya untuknya semata. Asalnya ilahun, kemudian hamzanya dibuang oleh orang Arab karena seringnya diucapkan, hamzanya dibuang, tinggal lahun. Kemudian mereka masukkan alif lam padanya. Setelah dimasuki alif lam, diidghamkan lam ini dengan lam yang ada, lahun, menjadi lam yang ditafkhimkan dan ditasdidkan. Ditasdidkan, ada tasdid Allahu, ditafkhimkan, diperbesar bacaannya Allahu. Karena semula kalau belum ditafkhim menjadi Allahu, Allah, tartik dalam tajwid. Tetapi yang mereka sebutkan setelah dimasuki alif lam, lamnya menjadi tasdid dan mufakhom, ditafkhimkan menjadi Allahu. Tadi yang maknanya dari ilah memiliki sifat-sifat ketuhanan dan peribadatan. Dia yang disembah, dia yang diibadai, dituhankan, hanya dia. Dan ketika disebutkan Allah ini mustaq, terambil, seperti Ibnu Qayyim sebutkan, bukan berarti terlahirkan dari sesuatu yang kemudian berarti tidak qadim. Allah tidak demikian. Tetapi yang dimaksud ulama mustaq, terambil dari kata bakunya, bahwa dia memiliki sifat atau lafaz dan maknanya itu menyerupai kata bakunya dan bahkan lebih. Menyerupai kata bakunya secara lafaz dan makna, bahkan memiliki makna yang lebih. Dan semua nama Allah demikian, mustaq, terambil. Ar-Rahim, mustaq dari rahmat. Al-Alim, mustaq dari al-ilmu. Al-Alim yang maha tahu, dari ilmu. Al-Basir, dari basar. As-Sami, dari sama', dari pendengaran, hingga dia maha mendengar. Dan seterusnya, Al-Hakim, dari hikmah. Al-Ali, dari ulum, dan semuanya. Dan itu yang benar, kata Ibnu Qayyim dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, bahwa nama Allah itu mustaq. Membantah pendapat-pendapat lain yang menyatakan dia jamid. Jamid itu ya adanya begitu, tidak terambil dari kata lain. Karena isim dalam bahasa Arab ada yang jamid, ada yang mustaq. Yang jamid itu baku, begitu memang enggak terambil dari yang lain. Misalnya syamsun, matahari, asyams, apa kata bakunya? Kata asalnya apa? Ya enggak ada, memang begitu bakunya. Al-qamar, bulan, dari apa? Ya enggak ada, memang begitu asalnya. Tapi kata-kata lain mustaq, memang terambil dari katalah seperti Muhammad, Mahmud, Hamid, Ahmad, terambil dari ham, pujian, dengan maknanya orang yang terpuji. Khalid dari khulud dan seterusnya. Ini mustaq. Ya Allah, Ar-Rahman Ar-Rahim. Ini sifat bagi Allah. Rahman ini diingkari oleh musyrikin Arab. Mereka tidak kenal Rahman nama bagi Allah. Makanya mereka katakan ketika Rasul SAW sampaikan ke mereka Ar-Rahman Ar-Rahim, kata mereka, la na'rifu Rahman illa Rahman al-Yamama. Kami tidak kenal Rahman kecuali Rahmannya Yamama, yaitu yang dimaksud Musailamah al-Kadzdzab. Qatalahum Allah. Makanya kemudian Allah sebutkan kepada Rasulnya, ud'ullah awid'ur Rahman. Berdoa, sebutlah nama Allah atau sebutlah nama Rahman. Ayyan ma taj'u falahul asma'ul husna. Manapun yang kamu sebut, yang kamu doai, bagi Allah nama-nama yang sempurna, nama-nama yang baik, asmaul husna. Membantah musyrikin. Rahman Rahim, keduanya memiliki makna rahmat. Sifat rahmat bagi Allah. Tetapi bedanya Ibnu Qayyim sebutkan rahmat itu lebih kepada sifat zat. Sifat rahmat pada zatnya yang maha mulia. Rahim itu sifat rahmat imbasnya atau pengaruhnya kepada makhluknya. Makanya ketika Allah sebutkan dalam ayat kepada mukminin, Allah katakan bilmu wa kana bil mu'minina rahima, dan Allah itu kepada kaum mukminin rahimah, sangat penyayang, sangat rahmat. Allah enggak sebutkan wa kana bil mu'minina rahmana. Karena ketika itu rahmat kepada hambanya, pengaruh rahmatnya kepada hambanya. Allah sebutkan rahimah. Itu bedanya. Rahman, sifat rahmat kepada zatnya atau pada zatnya. Rahim, sifat rahmat lebih kepada makhluknya yang ia kehendaki mendapat rahmat darinya. Itu sekilas tentang Bismillahirrahmanirrahim. Beliau sebutkan kemudian As'alullahal Karim Rabbal Arshil Azim an yatawallaka fid dunya wal akhirah wa an yaj'alaka mubarakan aina ma kunta wa an yaj'alaka mimman idza utiya syakar wa idza batuliya sabar wa idza adnaba istaghfar fa inna ha'ula'i salat unwanu sa'adah. Aku memohon kepada Allah yang mulia Rabbul Arsyil Azim untuk mengurusi dirimu, melindungi dirimu di dunia dan akhirat. Aku mohon pula kepada Allah untuk menjadikanmu dibarokai dimanapun kamu berada, dan untuk menjadikanmu dari orang-orang yang jika diberi bersyukur, jika diuji bersabar, jika berdosa beristighfar, dan tiga itu bukti atau tanda kebahagiaan seorang hamba. Jika diberi kebaikan dia bersyukur, jika diuji kejelekan dia bersabar, dan jika dia berdosa dia beristighfar kepada Allah. Di sini beliau seperti kebiasaannya memulai risalah dengan doa kepada orang yang mau membaca dan mempelajari kitab ini. Didoakan kebaikan baginya, dan ini menjadi tanda kebaikan seorang alim untuk penyayang kepada muridnya atau orang yang mengambil belajar ilmu darinya. Karena doa ini jelas mengesankan kasih sayang dan perhatian kepada mereka. Dengan doa semacam ini, tentunya yang didakwain akan merasa kalau diinginkan untuknya kebaikan. Yang diharapkan baginya adalah kebaikan. Didoakan dengan yang baik semacam ini, maka hendaknya hubungan seorang alim kepada yang mengambil ilmu darinya, kebaikan yang dia berikan kepada mereka seperti seakan dia berikan itu kepada anaknya sendiri atau orang terdekat di keluarganya. Artinya layaknya kalau kita orang tua kepada anak-anak kita, tentunya kan betul-betul yang terbaik yang kita inginkan. Kita nasihati, gini nak, jangan begini, kamu harus begini. Itu yang seharusnya sikap atau sifat seorang alim kepada umatnya atau orang yang mengambil ilmu darinya. Beda kalau kemudian dakwah dan ilmu ini disampaikan dengan kata-kata keras dan tajam, walaupun benar isinya, tapi akan beda pengaruhnya. Misalnya katakan, ketahui kamu yang bodoh, kamu yang jahil, tak ngerti agama, begini begini. Ya, orang mana mau mendengar. Tapi lihat uslub al-imam rahimahullah. Aku mohon kepada Allah untuk mengatur semua urusanmu, melindungimu dunia akhirat, menjadikanmu dibarokai. Doa. Dan itu tentunya panutan bagi kita, karena meniru akhlak atau sifat orang mulia itu kemuliaan. Meniru sifat orang-orang mulia itu kemuliaan. Maka di dalam berdakwah, di dalam menasehati, hendaknya seperti itu. Dimulai dan disertai dengan doa. Dan itu yang kita tahu dari para ulama dan masyayikh kita. Doa. Ini begini, begini, begini. Barakallahu fikum. Semoga Allah barakai kalian. Waffaqallah al-jami' lima yuhibbu yarda. Semoga Allah beri kalian semua taufik. Hajakumullah, aslahakumullah. Semoga Allah beri hidayah kalian, semoga Allah benahi diri kalian dan seterusnya. Doa semacam ini. Dalam sela-sela pembicaraan kita, dakwah, pengajaran, ilmu yang kita sampaikan, itu yang kita tahu dari para ulama, mencontoh pendahulu-pendahulunya. Baik. Di dalam mukadimah doa beliau ini, beliau katakan, As'alullahal Karim. Aku memohon kepada Allah Al-Karim. Al-Karim ini salah satu nama Allah yang menunjukkan karom. Karom itu kemuliaan, kebaikan, menunjukkan makna ihsan. Menunjukkan makna ihsan, kebaikan Allah kepada hambanya, Maha Pemurah. Seperti yang Allah sebutkan tentang dirinya di dalam Al-Infitar ayat 6, Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Apa yang menipumu wahai manusia dari Rabbmu yang karim, yang maha mulia. Dan Quran pun Allah sifati atau Allah kasih nama karim. Seperti yang Allah sebutkan dalam Waqi'ah 77, innahu laqur'anun karim. Innahu laqur'anun karim. Juga malaikat Jibril alaihissalam yang menurunkan wahyu, Allah sifati karim. Sebagaimana Allah sebutkan dalam Takwir ayat 19, innahu laqawlu rasulin karim. Rasul karim yaitu malaikat Jibril alaihissalam. Dan rasul pun Rasulullah SAW, Allah sifati dengan karim. Seperti Allah sebutkan dalam Dukhan ayat 17, waja'ahum rasulun karim. Waja'ahum rasulun karim. Maka karim ini menunjukkan karom, ihsan, kebaikan, pemurah, seputar makna itu. Kalau pada manusia, kalau pada manusia, karim orang yang sangat derma, sangat pemurah, sangat baik. Makanya terkait tamu diperintahkan untuk karom kepadanya. Mangkana yu'minu billahi wal yawmil akhir fal yukrim baikahu. Yang beriman kepada Allah dan dari akhir, hendaklah dia muliakan tamunya. Ketika orang menjamu dengan baik, menghormati tamunya, membuat dia senang, merasa nyaman dan seterusnya, karim ini orang tuan rumahnya. As'alullahal karim Rabbal Arshil Azim. Rabbal Arshil Azim, Rabbul Arshil Azim ini Allah, Rabbnya Arsh yang mulia. Rabbul Arshil Azim, Al Arsh merupakan singgasana kekuasaan bagi Allah. Dan Arsh disifati di dalam ayat dengan sifat karim pula. Ada khilaf memang di antara ulama, kembalinya kepada Allah atau kepada Arsy. Lebih banyak sebagian mereka menguatkan itu sifat bagi Arsy, seperti Allah katakan di dalam Mukminun 116, Fata'alallahul malikul haq, la ilaha illa hu rabbul arshil karim. Rabbul arshil karim, yang dibuatkan oleh Syekh bin Utsaimin rahimahullah, al-karim ini sifat bagi arsh, sifat bagi arsh. Dan itu pula yang Rasul ajarkan di dalam hadis, ketika orang sedang sedih, sedang gelisah, gundah gulana, la ilaha illallahul azimul halim, la ilaha illallah rabbus samawat wal ard, rabbul arshil azim, rabbul arshil azim. Dan itu yang diambil atau dipakai oleh al-imam Muhammad rahimahullah, rabbul arshil azim, rabb arsh yang mulia, sifat bagi arsh al-azim. Artinya bertawasul kepada Allah dengan menyebut namanya, dengan menyebut sifatnya sebagai Rabbul Arsh al-Azim. Untuk apa? Satu, an yatawallaka fid dunya wal akhirah, agar Allah mengurusimu, mengatur urusanmu di dunia dan akhiratmu, melindungimu di dunia maupun akhirat. Dan doa ini begitu penting dan begitu besar, mencakup kebaikan dunia maupun kebaikan akhirat. Dan Allah sebutkan di dalam ayat di Muhammad ayat 11, dzalika bi anna Allaha maulal ladzina amanu wa annal kafirina la maula lahum. Hal itu karena Allah maula bagi orang-orang yang beriman, dan orang-orang kafir tidak ada maula bagi mereka. Maula yang melindungi, yang mengatur, membantu segala urusannya. Dan itu hanya Allah berikan kepada mukminin. Allah membela mereka, melindungi mereka, mengurusi urusan mereka, dibantu oleh Allah. Sehingga Allah membela al-haq dan ahlul haq dari muwahhidin, orang-orang yang bertauhid, yang beriman. Dan tidak akan Allah membela, tidak akan bersama kebatilan dan orang-orang ahlul batil, dari kemusyrikan maupun kebatilan yang lainnya. Agar Allah melindungi dan mengurusi seluruh, membantu urusanmu di dunia maupun di akhirat. Kalau itu yang kamu dapati, dibela, diurusi oleh Allah, dilindungi di dunia dan akhirat, bahagialah kamu dan telah berhasil dengan kemenangan besar, ketika Allah yang melindungi dirimu, mempermudah segala urusanmu, menepis segala makar dan kejahatan musuh-musuhmu. Allahu waliyul ladina amanu. Allah wali bagi orang-orang yang beriman, membela mereka, melindungi mereka, membantu dan mengurusi segala urusan mereka. Kalaupun seandainya seluruh yang ada di muka bumi bersekongkol untuk melancarkan makar dan kejahatan padamu, akan Allah berikan jalan keluar yang terbaik bagimu. Tidak akan ada yang kamu takuti jika Allah yang melindungi dan mengurusi semua urusanmu. Dengan itu Allah keluarkan mukmin muwahhid dari kegelapan kepada cahaya. Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Allah itu wali bagi orang-orang yang beriman, mengatur, memberi taufik pada mereka sehingga dikeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya, dari kegelapan syirik kepada cahaya tauhid, dari kegelapan kufur kepada cahaya iman, dari kegelapan maksiat kepada cahaya taat, dari kegelapan bid'ah kepada cahaya sunnah, wa hakadha. Allah yang membimbing mereka. Ini doa pertama yang beliau berikan kepada yang membaca dan mempelajari kitab ini. Makanya di kitab lain beliau katakan tentang beliau dan dakwahnya, hakikat dakwah yang beliau sampaikan, yang beliau bawa, kata beliau, wallahi lau ta'lamuna haqiqata ma ad'ukum ilaih lakuntu ahabba ilaikum min abnaikum wa azwajikum wa auladikum wa amwalikum. Demi Allah, kalau kalian mengerti hakikat yang aku bawa ini, dakwahnya yang aku sampaikan, demi Allah, kalau kalian mengerti betul, kalau kalian paham betul, aku ini akan lebih kalian cintai dari istri kalian, dari anak-anak kalian, dari harta kalian. Kalian akan lebih mencintai aku kalau saja kalian mengerti hakikat yang aku bawa. Kebaikan untuk mereka, dunia dan akhiratnya. Dalam sejarah beliau, ketika semula beliau di desa Uyaina, di situ diterima semula oleh amirnya, penguasanya di situ Utsman bin Muammar. Mulai berjalan dakwah, sempat baik berjalan. Di situ sempat ditegakkan hukuman rajam, ada wanita mengaku zina dan dia minta ditegakkan hukuman Allah padanya. Sampai kemudian tersebar dan terdengar beritanya di sana kemari, bahkan kubur Zaid bin Khattab di dekat situ, beliau minta kepada Utsman bin Muammar untuk dihancurkan dan diratakan dengan tanah. Karena jadi sesembahan, datangi oleh orang-orang Arab yang jahil, diminta-mintai, syirik mereka lakukan di kuburan ini. Kata Imam Muhammad bin Abdul Wahab, ratakan kuburan ini. syirik ini, tahu, dikatakan sama Utsman bin Muhammad, suwe, gempar dakwahnya ke sana kemari, sampai kedengaran oleh raja-raja Ahsa ketika itu, yang Ahsa ini cukup kuat pengaruh dan kekuatannya, dan Ahsa sendiri di bawah kekuasaan Emperator Turki Utsmania. Turki terdengar sudah sampai ke Turki. Turki menekan Ahsa, suruh berhenti itu keluar hal. Muhammad Abdullah. Atau nanti tak kirim pasukan tak hancurkan dari ini tak serang. Ditekan Ahsa dan Utsman bin Muammar selama ini mendapat bantuan materi tepung ini itu untuk makan sembako dari Ahsa, Ahsa dari Turki, Turki besar. Walhasil diancam, dikasih ultimatum, kalau kau terus biarkan Muhammad bin Abdullah akan kami putus bantuan sembako pada kamu Isa Uyayna. Akhirnya karena lemah ini Utsman bin Muammar, dia panggil Muhammad bin Abdullah, dia katakan apa ini, karena ditekan sama Ahsa, Turki sudah mendengar dakwah kita gini, sepertinya anak nggak bisa lagi menahan antum lama-lama di sini. Artinya ya Allah, keluar, keluarlah dari sini. Diingatkan oleh Imam Muhammad, kamu jangan takut, jangan gentar, Allah bersama kita, Allah yang yatawallana, Allah yang membela, Allah yang menolong kita, Allah yang mengurusi urusan kita, pasrahkan pada Allah. Diingatkan, diingatkan, gak bisa. Kecil nyalinya, lemah imannya. Amin, keluar Imam Muhammad dari Uyayna. Hanya bermodal kipas, hanya itu yang beliau bawa, sambil mengipasi diri beliau, dan beliau katakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Keluar dari Uyayna ke menuju desa Diriyah yang beliau tuju beberapa dari murid beliau, bermalam di situ beberapa hari. Dalam keadaan murinya juga ketakutan karena tekanan sudah sana kemari, gemparnya sudah, alhamdulillah bawa ajaran baru sesat begini begini begini, muridnya ketakutan. Yang sempat belajar ke beliau, diingatkan, kamu jangan takut, Allah yang bersama kita, Allah tidak akan menyia-nyiakan hambanya yang membela agamanya. Al-Muhim sampai kemudian terdengar oleh Imam Muhammad bin Zuhud rahimahullah. Semula beliau ingin memanggil Muhammad bin Wahab datang ke beliau, tapi kata istrinya, jangan. Kalau kau yang panggil, terkesan nanti mau ditangkap, mau dieksekusi, mau ini. Tapi kau yang datangi dia, yaitu orang alim, dan kedatangannya ke negeri kita ini diriyah, rizki yang Allah berikan padamu, itu bakal jadi barokah bagi kamu, jadi kebaikan bagimu. Datangi sana, datangi Muhammad bin Suhud Amir ke Imam Muhammad, tanya apa dakwah yang kamu bawa ini sebenarnya apa, jelaskan ini ini dakwah Rasulullah tauhid ini. Walhasil sampai terjadi deal di situ, Allah aku siap melindungi dan mengawal dakwahmu di akhir dengan ketentuan bagimu kekuasaan, kamu yang mengatur kekuasaan, kamu yang mengatur negeri, dan bagiku fatwa. Tapi yang urusan dakwah, urusan ini aku. Ya, sepakat. Berjalan terus kemusyrikan-kemusyrikan dengan dikawal oleh Imam Muhammad bin Saud basmi dakwah. Tampak kemakmuran di desa Diriya, pesat, cepat, luar biasa, semakin makmur dan semakin luas kekuasaan Muhammad bin Saud. Dan itu dijanjikan oleh Imam Muhammad di awal ketika mereka bertemu, kalau kau mengawal dakwah ini, kalau kamu siap membela ini, bagimu kekuasaan dan akan Allah berikan kekuasaan itu padamu. Dan terbukti semakin luas daerahnya di Riyadh. Ini semua desa kecil, berkembang, pesat dan cepat. Dan bukan hanya berkembang besar, kekuasaannya makmur. Negerinya makmur, masya Allah, baiknya ini. Sampai akhirnya terdengar oleh tadi pemimpin Uyainah, Utsman bin Muammar, iri dia. Iri dalam arti, ternyata masya Allah dakwahnya membawa kebaikan, membawa barokah, membawa kekuasaan Muhammad bin Saud semakin luas, semakin ini dan makmur negerinya. Dipanggil lagi Imam Muhammadullah, tak hal sini sama saya saja. Sudah, saya kali ini akan melindungi. Saya kali ini akan bersamamu, tak peduli dengan Aksa, tak peduli dengan Turki. Ta'al, kembali kau ke Uyainah. Kamu akan dapat yang kamu senangi nantinya. Beliau sampaikan ke Imam Muhammad bin Saud permintaan untuk beliau kembali ke Uyainah oleh Imam Muhammad. Kata Imam Saud, aku tidak izinkan. Aku tetap di sini dakwah dan aku yang mengawalmu. Dan berlanjutlah dakwah beliau dan anak cucunya sampai berdirinya memelangkah kerajaan Saudi Arabia, barokah, membawa kebahagiaan. Seperti yang beliau katakan, kalau saja kalian tahu hakikat yang aku bawa dan aku sampaikan, kalian akan lebih mencintai aku daripada istri, anak dan harta kalian. Karena membawa kebaikan dunia dan akhirat bagi kalian. Yang kedua, doa beliau, wa an yaj'alaka mubarakan aynama kunta. Agar Allah menjadikanmu barokah, diberkahi dimanapun kamu berada. Barokah adalah kebaikan ilahi yang diberikan kepada sesuatu atau kepada seseorang yang jika Allah berikan barokah itu padanya, orang diberkahi pada perbuatannya, diberkahi pada ucapannya, diberkahi pada usianya, maka dia mendapat taufik muwaffaq, dapat taufik kepada kebenaran, selalu dipermudah dan diberi istiqomah padanya dimanapun dia berada. Makanya Allah sebutkan tentang nabinya Isa alaihissalam dalam Maryam 3:1, wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis-salati waz-zakah ma dumtu hayya. Dan dijadikan aku ini, Allah menjadikan aku mubarakan, diberkahi dimanapun aku berada, selalu membawa barokah, selalu membawa kebahagiaan, kebaikan untuk dirinya dan untuk orang lain. Isa alaihissalam. Sebagian ulama tafsir menyebutkan tentang ayat ini maknanya, ja'alani mubarakan aina ma kuntu, ai ja'alani mu'alliman linnas al-khair. Dimanapun aku berada, dijadikan aku ini sebagai pengajar kebaikan bagi umat manusia. Mengajarkan ilmu, mengajarkan kebaikan, karena itu barokah bagi mereka. Membawa barokah, membawa kebahagiaan, kebaikan bagi mereka di dunianya dan akhiratnya. Dan begitulah yang Allah kehendaki dari hambanya, setiap alim, ahlul ilm, orang-orang yang berilmu, yang mendakwakan agamanya, mendakwakan Quran, mendakwakan sunnah, menjadi barokah bagi umatnya, membawa kebahagiaan, membawa kebaikan bagi mereka, sehingga dimanapun dia berada, kapanpun dia berada, bermanfaat bagi umatnya, dan diharapkan selalu keberadaannya. Dan jika dia hilang atau meninggal, orang betul-betul sedih, masa kehilangan betul, karena dia membawa kebaikan untuk mereka, barokah. Menjadi mafatih lil khair, jika dibarokai seorang hamba, dia menjadi kunci kebaikan. Kebaikan itu gudang, Rasulullah sebutkan. Ada orang-orang tertentu yang Allah pilih dijadikan kunci, sehingga terbuka dengannya kebaikan. Layaknya gudang terbuka, tersebar isinya. Orang mendapati kebaikan, belajar kebaikan, mendengar kebaikan, sehingga itu yang mereka amalkan dalam kehidupannya. Manfaat maghalik lishar, mereka pula sebagai gembok penutup kejelekan. Kejelekan pun gudang, kalau ditutup rapat-rapat, umat selamat. Tidak tahu menahu apa itu kejelekan, artinya jauh dari kejelekan yang ada mereka. Yang ada adalah kebaikan, mereka sibuk dengan kebaikan, belajar, mengajar, menghafal, mengamalkan, mendakwakan dalam kebaikan. Kejelekan dia gembok, dia tutup rapat-rapat. Itu kalau diberkahi seorang. Demikian intinya, dia muwaffaq, diberi taufik oleh Allah dalam setiap ucapan dan perbuatannya, dalam setiap dakwahnya, tutur katanya, sikapnya, dibarokai. Umurnya pun barokah, sedikit namun banyak membawa manfaat bagi orang lain. Dan para ulama Islam, terkadang sebagian mereka pendek usianya, tetapi barokah, banyak karya yang bermanfaat yang mereka telah tulis dan mereka wariskan kepada umat yang berikutnya, seperti Imam Al-Hazimi yang meninggal dunia usia muda, 30 sekian tahun. Nawawi rahimahullah meninggal muda, tapi lihat karya-karya mereka, barokah, bermanfaat. Hatta umat sampai belakangan pun tetap memakai dan membutuhkan karya-karya mereka, tetap dibutuhkan dan digunakan oleh mereka. Al-Hafidh Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah, barokah, nulis kitab sampai 200 judul. Yang satu judulnya seperti kita tahu Fathul Bari, 14 jilid. Kif nulisnya, kapan dia nulis, kapan dia ngajar, kapan dia belajar. 14 jilid untuk bacanya aja Wallahualam 2 tahun 3 tahun bisa rampung atau enggak kita bacanya, kif nulisnya, yang tentunya butuh kecerdasan, butuh konsentrasi yang lebih dan seterusnya. Fathul Bari rahimahullah syarahnya Bukhari, barokah hidupnya, bermanfaat waktu dan usia yang Allah berikan baginya. Salah satu yang para ulama sebutkan hafid ini mampu rahimahullah, di satu waktu beliau mengajar gini, mengajarkan ilmu kepada murid-muridnya, di saat itu pula beliau menulis, menulis kitab beliau, karangan beliau. Lebih istimewanya lagi, antara yang beliau ajarkan dengan yang beliau tulis beda. Artinya bukan yang ditulis itu yang beliau sampaikan, karena itu mungkin orang bisa lakukan walaupun itu sudah sulit. Tapi ini antara yang beliau sampaikan dengan yang beliau tulis berbeda. Ini disiplin ilmu tentang hadis misalnya, beliau tulis tentang tafsir atau tentang apa, bahasa. Rahimahullah ta'ala. Nah, itu para ulama, barokah Allah berikan padanya. Ini doa yang kedua. Yang ketiga beliau katakan, wa an yaj'alaka mimman idza utiya syakar wa idza batuliya sabar. Agar Allah jadikan kamu orang yang jika diberi bersyukur, jika diuji bersabar, jika berdosa beristighfar. Ada tiga doa atau tiga macam yang beliau ucapkan. Para ulama menjelaskan bahwa kenikmatan Allah itu ada dua macam secara umum. Yang pertama, kenikmatan pada jasad dan tubuh manusia. Atau kebalikan dari itu, sesuatu yang menimpa pada dirinya, musibah, penyakit, kematian dan yang semisalnya. Yang kedua, kenikmatan kepada qalbu, kenikmatan kepada hatinya. Kalau kepada badan, kepada jasadnya, ya seperti pakaian, sandang, pangan, papan, makanan, minuman, pendengaran, penglihatan, panca indera dan yang lain. Allah katakan, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kalau kalian menghitung kenikmatan Allah, tidak akan bisa kalian membatasinya. Seperti dalam An-Nahl 18, banyak kenikmatan Allah itu, tidak bisa dihitung dengan materi. Itu pada kenikmatan yang tampak baru pada jasad ini. Makanya seseorang, kata Ibnu Rajab rahimahullah, pernah datang kepada Imam Ibn Mubarak mengeluh, ya apa na ini, wallahi tahap pekerjaan sulit, ekonomi seret, penghasilan macet, ini pasar saya sepi, usaha saya ini, apa dia mengeluh? Mana katanya Allah yang Maha Pemberi Rizki, yang Maha Pemurah? Kata Imam Al-Mubarak, orang ini dalam keadaan waras, sehat walafiat. Kata Imam Mubarak begini, aku melihat padamu ada dua mata. Iya, alhamdulillah sehat, saya bisa melihat ini. Ya apa kalau dua matamu ini diganti, dibeli orang dengan harga sekian ribu, sekian ratus ribu dinar. Kalau bahasa sekarang misalnya dibeli 10 triliun, mau kamu jual? Oh, nggak bisa, nggak akan aku jual. Mata untuk aku melihat, 10 triliun pun tidak akan aku lepas. Aku melihat padamu pula ada dua telinga pendengaran. Ya alhamdulillah aku mendengar dengan baik. Gimana kalau pendengaranmu ini dibeli, diambil gendang-gendang telinganya dan semuanya dibeli orang dengan nilai juga 10 triliun ini, mau kamu jual? Oh gak akan, gak bisa. Terus aku mendengar ini gak akan aku lepas dengan harga berapapun. Aku melihat pula padamu ada dua tangan. Gimana kalau dibeli tanganmu ini dengan nilai sekian triliun, mau kamu jual? Tidak bisa. Aku melihat padamu ada dua kaki utuh. Ya apa kalau diamputasi, dibeli orang untuk dipasang, dicangkokkan ke orang misalnya kaki dengan nilai 10 triliun. Bahkan mau ini sudah berapa triliun? Mata 10 triliun, telinga 10 triliun, 20 triliun, mungkin ratusan triliun jumlahnya. Jantung, kalau jantung nggak mungkin. Ginjal, yang lain-lainnya mungkin yang bisa dicangkok. Kata Ibn Farouk, berarti aku melihat di kamu ini ada aset ratusan triliun yang kamu gak mau melepasnya. Kira kamu masih mengeluh kepada Allah hanya karena usahamu kurang lancar dan penghasilanmu masih seret. Di diri kamu ini ada aset ratusan triliun nilainya, kamu masih mengeluh kepada Allah, masih merasa belum cukup rezeki yang Allah berikan padamu. Menangislah orang itu. Rahimahullah Imam Ibn Mubarak. Ini rezeki atau kenikmatan lahiriah pada jasad manusia yang tanpa. Yang kedua, kenikmatan pada kalbu, pada hati, iman, ikhlas, tawakal, takut, berharap kepada Allah, khusyuk, dan yang semisal itu cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga kenikmatan besar yang Allah berikan kepada kalbu hambanya. Maka syukur kepada Allah mencakup kedua-duanya, atas kenikmatan jasad yang tampak ataupun lebih dari itu kenikmatan qalbu, kenikmatan rohani yang Allah berikan padanya. Allah sebutkan, i'malu ala Dawud syukra wa qalilum min ibadiyash syakur, dalam Sabah ayat 13. Maka syukur kepada Allah ya dengan kedua-duanya, dengan kalbu maupun dengan jasadmu. Dengan kalbu dengan meyakini semua itu dari Allah, dinisbatkan kembali kepada Allah yang memberinya, tidak dinisbatkan kepada yang lain kenikmatan yang didapati, dinisbatkan kepada Allah. dan juga memuji Allah yang memberikan itu, dan dengan jasad bersyukur dengan ibadah dan ketaatan kepada Allah, tanda kalau dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semakin taat, semakin tunduk padanya. Ini jika diberi, bersyukur. Wa idza butiya sabar, dan jika diuji, sabar. Sama ujian ini terkadang pada badan penyakit, cacat, musibah, dan yang semisalnya, nasallallahu alaihi, atau lebih dari itu ujian kejelekan pada agama, musibah dalam iman dan agama, ini lebih besar lagi. Kalau itu ujian kepada badan, bersabar orang dengan tidak berkeluh kesah, tidak jengkel dari takdir yang Allah tetapkan untuknya, sabar, tidak berkata dan tidak berbuat sesuatu yang menyalahi kesabaran itu, berkata dengan kata-kata ini itu yang menunjukkan kejengkelan, atau dengan perbuatan seperti yang Rasul sebutkan terkait kematian, musibah, mengoyak-ngoyak baju, menarik-narik rambut, jambak-jambak dengan histeris, bukan dari kita, bukan dari golongan kami yang melakukan itu, Rasulullah katakan. Apa yang semisal dengan itu tidak harus itu, para ulama sebutkan. Intinya dia tidak siap menerima dan jengkel betul dengan takdir ini. Misalnya dia enggak ngoyak baju, tidak menarik rambut, tapi misalnya banting di rumah, misalnya cangkir piring dia banting, dia rusak, dia ini melampiaskan ketidakpuasannya dan kejengkelan. Sama tidak bersabar ketika diuji. Makanya para ulama sebutkan liyakun idza litakun idza usibta bi musibah aw lam tusab bi mithliha haluka sawa, agar kondisimu saat kalau kamu ditimpa musibah ataupun tidak mendapat musibah itu sama. Jadi kalau tidak dapat musibah orang senang ya, bahagia dia begini, begini. Tapi ketika dapat musibah, berubah dia. Mereka sebutkan hendaknya sama. Kamu dapat musibah, kamu tidak dapat musibah, tidak berubah imanmu kepada Allah. Kamu yang bersabar ketika mendapat cobaan, apalagi kalau itu ujian agama, lebih besar pahalanya. Diuji pada agamamu, dibuat ujian untuk diketahui kadar kesungguhanmu dalam iman, dirongrong, diteror, dikucilkan, dibenci, dimusuhi. Itu lebih berat lagi cobaan seperti ini, dan lebih besar pahalanya. Yang ketiga, agar kalau kamu berdosa, kamu beristighfar, kondisi manusia imahada wa imahada, di antara dua itu, mukmin imma dia melakukan ketaatan beramal soleh atau dia terjatuh dalam dosa, terjatuh dalam maksiat. Kalau yang mendapat taufik dari Allah, jika dia memang melakukan dosa dan maksiat, dia segera beristighfar kepada Allah. Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Sifat orang-orang yang bertakwa itu tidak terus-menerus melakukan dosa yang mereka perbuat, segera mereka bertobat, beristighfar kepada Allah. Namanya manusia pasti terjatuh dalam hal yang semacam itu, kecil atau besar, sedikit atau banyak. Tapi bedanya kalau dia mendapat taufik dari Allah, diberi ilham untuk segera beristighfar, bertobat. Kata Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah, salah satu hikmahnya, Allah mencintai tobat si hamba lebih dari kecintaan seorang hamba yang ontanya hilang, di situ perbekalan dia, dia cari ke sana kemari, dalam hadis disebutkan, nggak ketemu sampai dia capek istirahat di pohon, tidur, baru bangun ontanya sudah ada di depan dia lagi. Wah, begitu senangnya dia, saking senangnya salah mengucapkan Allahumma anta abdi wa ana rabbu, ya Allah engkau hambaku dan aku adalah rabbmu. Salah angin karena sangat senangnya manusia. Terlalu senang, labil jiwanya. Terlalu sedih, labil koya manusia. Al-Muhim, tobatnya seorang hamba kembali kepada Allah jauh lebih Allah cintai dari orang ini mendapati kembali ontanya. Tobat. Dan itu gak akan bisa terlihat tanpa dosa. Bukan berarti kalau gitu bagus orang melakukan dosa agar dicintai Allah dengan tobatnya. Bukan. Bukan itu yang dibahas. Tetapi jika terjadi, subhanallah, orang tak kadang imannya turun, bisikan syaitan, lingkungan, teman, dan yang lain-lain, lemahnya iman, syahwat, hawa nafsu. Amin, jika itu terjadi, ada tobat dan dengan itu Allah cintai tobatnya. Selain itu pula, dengan dosa tampak di situ hina dan kecilnya hamba. Betul, dia merasa salah, merasa menyesal, hancur sudah di hadapan Allah. Sekaligus di situ tampak kebesaran Allah, maha sucinya Allah. Berdoa si hamba ini sudah di hadapan Allah, dan itu dicintai Allah. Yang semacam itu. Selain itu pula, dengan dosa ini, kondisi orang setelah dia bertobat lebih baik, bahkan jauh dibanding sebelum dia melakukan dosa. Dan mungkin diantara kita menyadari itu. Misalnya saat ini kondisinya seperti inilah, biasa-biasa saja kedekatan kita kepada Allah, iman kita. Tapi kemudian melakukan dosa, setelah itu dia betul-betul menyesal dan menangis, takut di hadapan Allah, bertobat dengan cara-cara tobat yang ma'ruf. Kondisi dia setelah tobat itu, wallahi jauh lebih baik dari sebelum dia melakukan dosa. Betul-betul dia orang yang sangat mendekatkan diri kepada Allah, begitu mulianya, begitu banyak ibadahnya, dan seterusnya. Hikmah. Makanya tidak ada sesuatu yang Allah takdirkan yang murni jelek, tidak ada kebaikannya sama sekali, enggak akan ada. Ada hikmah di balik itu. Beristighfar tanda taufik dan kebaikan yang Allah inginkan pada hambanya jika mereka maksiat. Sallallahu alaihi wasallam. Tiga ini tadi tanda kebahagiaan seorang manusia. Diberi dia bersyukur, diuji dia bersabar, dosa dia beristighfar, ini tanda kebahagiaannya. Karena kondisi orang ya tidak lepas dari itu. Apa? Kehidupan kita tidak lepas dari ini. Iman dalam kebaikan, kita dapati sehat, walafiat, rizki, anak, istri yang baik dan seterusnya. Kebaikan, bersyukur mendapati semua itu. Atau ketika itu yang kita dapati musibah, kejelekan, harta dicuri orang, dirampas, ini itu terjadi musibah, bersabar ketika itu terjadi. Atau kemudian kita dalam ketaatan atau dalam maksiat. Jika kemaksiatan terjadi, segera orang itu bertobat, beristighfar kepada Allah. Dengan itu, maka tanda kebahagiaan baginya, tanda kalau dia mendapat taufik, diinginkan baginya kebahagiaan dunia dan akhiratnya. Bersyukurlah kepada Allah kalau tiga ini ada padamu. Dan itu yang didoakan oleh Imam Muhammad padamu yang mengaji dan yang membaca, mempelajari kitab ini. Wallahu ta'ala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahirrahmanirrahim.